بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Tuhan Fidin, Rahimahmi, Warahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munzir Rahimahullah Ta'ala, yang sudah ditunjukkan, dipisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang tidak sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Dalam pertemuan terakhir, kita masuk pada bab tentang anjuran untuk menggundul rambut, mencukur sampai habis rambut kepala. Masih tersisa dua hadis dari bab tersebut. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri Rahimahullah Ta'ala, وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قال يقول رجل من القوم وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو في الرابعة وللمقصرين. ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. Dari Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya, menggundul rambutnya. Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah, ampunilah dosa bagi orang-orang yang menggundul rambutnya. Di hari Nahar, ya, setelah menyelesaikan manasik haji. Yaqul rajulun minal qawm. Ada seseorang dari para sahabat yang mengatakan, walil muqassirin. Juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan saja, motong sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan pada kali ketiga atau keempat, walil muqassirin. Di depan bila kita baca riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW baru mendoakan bagi al-muqassirin, orang yang memendekkan rambutnya, pada yang keempat. Tiga kali didoakan, ya, oleh Rasul alaihi salatu wasallam agar didoa diampuni dosa-dosanya orang yang menggundul rambutnya pada saat haji atau pada saat umrah. Nah, sahabat Malik bin Rabi'ah mengatakan, wa ana yauma idzin mahluqur ra'si. Dan aku pada saat itu, pada hari itu, mahluqur ra'si, tergundul, telah tergundul kepalaku. Ini telah kotak. Aku pada hari itu, alhamdulillah, sudah menggundul rambutku. Fama yasurruni bihalqi ra'si humuran na'an. Maka, ya, tidaklah menggembirakanku kalau seandainya aku menggundul rambut itu diganti dengan humuran na'an, onta-onta merah. Jadi aku sangat gembira sekali karena pada hari itu aku termasuk orang-orang yang menggundul rambutku. Maka aku lebih bahagia mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada kalau seandainya mendapat onta-onta merah. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Ya, maka demikian kegembiraan seorang sahabat mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul kepalanya, mencukur habis rambut kepalanya. Maka ini yang lebih afdal, jadi dianjurkan bagi orang yang haji maupun umrah. Nah, Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, atau Al-Hafidz Abdul Azim al-Mundiri mengatakan, وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. Dan juga telah berlalu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Ansar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menggundul rambut di akhir manasik haji, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, adapun engkau menggundul rambutmu maka engkau mendapatkan dengan setiap helai rambut yang engkau cukur, yang engkau gundul, hasanatan, satu pahala. Wa tumha anka biha khati'ah, dan dihapuskan darimu dengan mengamalkan itu satu dosa. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menggundul rambutnya. Diberi satu pahala dengan setiap rambut. Padahal jumlah rambut kita berapa, kita sendiri tidak bisa mengetahuinya. Dihapuskan dosa-dosa kita dengan setiap helai rambut dari kita. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah, maka ya, memang demikian faedah dari ilmu, menjadikan kita orang yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian membela-bela rambutnya yang apa namanya? Ya, membela-bela rambutnya, emang-emang terhadap rambutnya, padahal disediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa taqaddama aidan fi hadis Ubadah bin Shamit. Juga telah berlalu pada hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, amma halquka ra'saka fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ardi illa kanat laka nuran yawmal qiyamah. Adapun engkau menggundul kepalamu, maka tidak ada satupun rambut dari rambutmu yang jatuh ke bumi kecuali itu akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat nanti. Dengan setiap helai rambut yang kita gundul, kita cukur habis di saat haji atau umrah, Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kita di hari kiamat dengan setiap helai rambut itu menjadi cahaya bagi kita yang menerangi jalan kita sehingga bisa berjalan, berlalu dengan mudah di atas as-siratal mustaqim. Di atas jembatan yang melintang, di atas neraka yang mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing dengan cahayanya sendiri-sendiri, karena cahaya itu merupakan bentuk pembalasan Allah Azza wa Jalla bagi amalan manusia. Baik. Selesai bab anjuran untuk menggundul rambut, kita lanjutkan pada bab setelahnya, at-targhibu bi syurbi ma'i zamzam wa ma ja'a fi qadri. Anjuran untuk minum dari air zam-zam dan riwayat yang ada yang menunjukkan keutamaan air zam-zam. Qala Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amu tu'ni wa shifa'u suqmi wa sharru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi barahud biqubbatin bihadramaut karijlil jaradi tusbihu tandafiqu wa tumsi la balala fiha. Rawahu Tabarani Al-Kabir wa rawahu Thiqat Ibn Hibban fi sahihi. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridainya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah ma'u zamzam, air zamzam. Fihi ta'amu tu'mi. Di dalamnya ada ta'amu tu'mi, rasa makanan. Atau di dalamnya ada makanan bagi orang yang lapar, mengenyangkan. Apabila orang minum, maka minum air zam-zam, maka dia bisa kenyang sebagaimana kalau dia makan makanan. Itu air zam-zam. Wa shifa'u suqmi, dan obat bagi penyakit. Ya, obat bagi penyakit. Wa sharru ma'in ala wajhil ardi, dan sejelek-jelek air yang ada di muka bumi adalah air yang ada di lembah Barahud di negeri Hadramaut, Yaman. Karijlil jarad. Nah, itu seperti kaki belalang. Tusbihu tandafiq, di pagi hari keluar mengucur airnya. Wa tumsi la balala fiha, di sore hari tidak ada basah-basah sedikit pun di sana. Yani keluar hanya sedikit saja di pagi hari, di sore hari kering. Tidak keluar sumber airnya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dan sanad hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasan. Nah, jadi air zam-zam kita dianjurkan untuk meminumnya, ya, karena di situ ada ta'amu tu'mi, makanan bagi orang yang lapar, bisa mengenyangkan. Wa shifa'u suqmi, dan juga obat. Nah, obat bagi orang yang sakit, bagi penyakit, ya, yang diderita. Dan dikata oleh Nabi SAW di sini, khairu ma'in ala wajhil ardi, sebaik-baik air. Nah, sebaik-baik air. Dan ini juga termasuk alamun nubuwah. Ya, bisa dikatakan sebagai tanda-tanda kenabian dari Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, yang terbukti bahwasannya air zam-zam kandungannya sangat bagus. Nah, ya, mineralnya sangat tinggi dan sebagainya, yang menyembuhkan penyakit, dan itu telah banyak bukti-buktinya. Nah, banyak juga para ulama mengarang buku tentang zam-zam dan riwayat-riwayat yang ada tentang orang yang berobat dengan air zam-zam, atau memanfaatkan zam-zam di saat kelaparan atau bagi orang-orang tertentu yang lapar. Mereka memanfaatkan air zam-zam yang ada di Masjidil Haram. Sumber airnya, mata airnya di Masjidil Haram. Nah, dan alhamdulillah, ya, juga ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun, bahkan sepanjang tahun, orang yang pulang umrah atau haji membawanya, tetapi sumur zam-zam, ya, padahal juga tidak terlalu besar, ya, sumurnya. Tetapi tidak pernah kering. Ya, tidak pernah kering. lubangnya sama dengan lubang-lubang sumur di kita. Diameternya paling ya berapa? Nah, 1,5 meter, bahkan tidak ada, mungkin 1,2. Nah, cuma ya demikian. Airnya, ya, masya Allah sampai ke seluruh dunia. Nah, tentu fisiknya demikian, belum dari sisi khasiatnya, ya, obat bagi penyakit. Nah, adapun air yang paling jelek, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air yang ada di lembah Barhaut di negeri Hadramaut hanya kecil sedikit saja. Di pagi hari, ya, sumber airnya keluar. Di sore hari, kering kerontang, tidak ada setetes pun. La barala fiha, tidak ada basahnya. Nah, baik. Jadi kalau sudah demikian, berarti Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk minum air yang jernih, karena air itu dipuji oleh Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam hadis yang kedua dari Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, zamzamu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Rawahu al-Bazzar bi isnadin sahih. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zamzam itu makanan bagi orang yang lapar dan obat bagi penyakit. Makanan bagi lapar, rasa lapar, obat bagi penyakit. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Nah, ta'amu tu'min artinya, kata Al-Hafidz Abu Nadir Al-Munziri, ay ta'amun yushbi'u man akalahu. Air zam-zam itu makanan yang akan mengenyangkan siapa yang memakannya, yang menyantapnya, yang meminumnya, ya, karena dia lapar dan dengan niat untuk kenyang, ya, supaya kuat berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biiznillah dia akan menjadi kenyang seperti habis makan. Nah, ala hadis yang ketiga, wa anna bi tufayl an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala sami'tuhu yaqul kunna nasammiha subba'atan ya'ni zamzam wa kunna najiduha ni'mal 'aunu 'ala al-'iyal rawahu al-Tabarani al-Kabir wa huwa mawquufun sahih al-isnad. Abu Tufail meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan, dulu kami menamakan zam-zam itu dengan syuba'ah. Syuba'ah dari kata syab'un, yang mengenyangkan. Ya, yang mengenyangkan, syuba'ah, pengenyang. Dan kami dahulu najidwa ni'mal awnu alal iyal. Kami mendapati zam-zam itu ni'mal aun, sebaik-baik pembantu bagi keluarga. Maksudnya, ya, bagi keluarga, makanan serta penyakit mereka, ya, makanan bagi mereka dan obat bagi penyakit mereka. Dengan zam-zam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekenyangan, memberikan kesembuhan. Maka zam-zam menjadi ni'mal aun alal iyal, sebagai yang banyak membantu menghadapi problem keluarga dari kelaparan maupun penyakit-penyakit yang diderita. Nah, baik, kemudian riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis tadi atau riwayat mauquf dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah taala. Selanjutnya dari riwayat-riwayat yang sahih dalam bab ini, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Ma'u zamzam lima syuriba lahu. Nah, ya, ma'u zamzam, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan hadis Abdullah bin Abbas, ma'u zamzam, air zamzam itu lima syuribalahu, untuk apa yang diniatkan ketika minum. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang ketika akan minum air zamzam berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minum untuk mendapatkan kesembuhan penyakit, Allah akan menyembuhkan. Kalau kita minum supaya kenyang, insya Allah akan menjadi kenyang. Kalau kita minum untuk menghilangkan rasa haus, akan dihilangkan rasa haus. Nah. Ya, bahkan riwayat yang banyak dari para ulama yang bertanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena ya, mengamalkan hadis ini, ma'u zamzam lima syuribalahu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdoa ketika akan minum zamzam. Ya, berdoa agar menjadi pemanah yang tepat sasaran. Maka, nah, ya, demikian terwujud Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi pemanah yang hebat. Dari 10 panah paling satu yang meledak. Ma'u zamzam lima syuribalah. Maka bagi para tulab berilmu juga demikian dianjurkan minum zamzam untuk mendapatkan ilmu, untuk supaya mudah menghafal, mudah untuk memahami dan sebagainya. Itu juga sesuatu hal yang penting. Nah, lima syuribalah untuk berbagai macam tujuan. Minum air zamzam mungkin yang apa belum punya anak, ya, banyak-banyak minum zamzam. Nah, atau beli, ya, beli zam-zam banyak diminum. So, ketika ada orang yang haji, yang umroh pulang, minta ya, kepada mereka, lebih daripada teman-teman yang lain, misalnya. Berdoa secara khusus, ya, dengan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan minum air zam-zam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan yang kita menuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'u zamzam lima syuribala. Nah, Al-Hakim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa ketika Abdullah bin Abbas meminum air zamzam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari semua penyakit. Nah. Baik. Kemudian, hadis terakhir yang sahih dalam bab air zam-zam. Bahwasanya, ya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas tadi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang berarti ini menguatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalahu. Ma'u zamzam lima syuribalahu. Nah, maka Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah ta'ala atau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala mendengar hadis itu, mengamalkan dan mengatakan, ya, ketika minum air zam-zam, aku meminumnya ya Allah untuk supaya tidak haus di hari kiamat nanti. Kemudian, ya, Abdullah ibn al-Mubarak meminumnya. Ini berarti mempraktekkan ma'u zamzam lima syuribalahu. Untuk tujuan apa? Tujuan dunia, tujuan akhirat? InsyaAllah, ya, akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian, ya. Jika ada air zamzam minum, minum dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. InsyaAllah Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa kita. Selanjutnya, at-tarhib من ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء بلزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. باب 13 dari kitab al-Hajj, bab ancaman bagi orang yang sudah mampu untuk haji tapi tidak haji. Wa ma jaa bi luzumil mar'ah, dan riwayat yang ada anjuran bagi para wanita untuk tetap tinggal di rumah, tidak bolak-balik pergi haji kalau sudah melaksanakan haji yang wajib. Nah, yang pertama dari riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام ثمانية أسهم. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman رضي الله تعالى عنه, dari Nabi SAW mengatakan bahwa Islam itu ada 8 cetak, ada 8 bagian. Al-Islamu sahmun, was-salatu sahmun, was-zakatu sahmun, was-sawmu sahmun, wal-amru bil-ma'rufi sahmun, wal-nahyu 'anil munkari sahmun, wal-jihadu fi sabilillahi sahmun, وَقَدْ خَافَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. Nah, Nabi SAW mengatakan Islam ada 8 bagian. Islam sendiri, yakni maksud Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu 1 bagian. Salat 1 bagian dari Islam. Zakat 1 bagian. Puasa 1 bagian. Pun Islam ya, semuanya. Kemudian haji sahmun. Nah, haji salah satu dari bagian Islam. Amar bin Ma'ruf memerintahkan kepada yang baik, mengajak orang melakukan yang baik. Dan ini juga satu jatah sendiri, satu bagian sendiri dari Islam. An-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, jatah yang keenam. Jatah yang ketujuh, wal jihadu fi sabilillah sahmun. Yang ke-8, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan waqad khaba man la sahma lahu. Dan sungguh telah rugi orang yang tidak mendapat bagian darinya. Maka orang yang mampu tidak haji berarti tidak mendapatkan bagian dari Islam. Yani Islamnya berkurang 1/8. Ya. Nah. Kurang Islamnya ya 1/8. Karena haji pada dia sudah mampu, belum dia laksanakan, tidak dia laksanakan, maka berkurang 1/8. Karena haji merupakan satu bagian tersendiri dari al-Islam. 1/8 Islam haji. Kalau itu belum dilakukan, maka ya dia masih kurang Islamnya. Kemudian ya, riwayat yang lain an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan Allah عز وجل mengatakan. Jadi ini hadis Qudsi. Inna 'abdan sahhahtu lahu jisma wa wassa'tu 'alayhi fil ma'isha تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya seorang hamba yang aku berikan kesehatan badan kepadanya dan aku luangkan, aku lapangkan baginya kehidupan, memiliki rezeki yang berlebih. Badannya sehat, sehat badannya, memiliki kesehatan, memiliki uang, memiliki ongkos haji. Tamdi alaihi khamsatu a'wam, berlalu baginya 5 tahun, la yafidu ilayya, tidak datang kepadaku, la mahrumun. Hamba itu benar-benar hamba yang terhalang dari kebaikan. Nah, ini ancaman bagi mereka orang yang mampu untuk haji. Karena memiliki zat, bekal. Nah, sudah lebih dari 5 tahun tidak berhaji. Tidak datang, tidak berkunjung ke Baitullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la mahrumun. Hamba itu benar-benar terhalang dari kebaikan. Ini peringatan bagi ya, mereka kaum muslimin yang mampu. Nah, untuk yang segera melaksanakan ibadah haji. Nah. Hadis ini sahih li ghairi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Nah. Baik, hadis yang ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala li nisa'ihi 'ama hajjatil wada'. هذه ثم ظهور الخسر قال وكنا كلهن يحدثن إلا زينب بنت جحش وطولة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istri-istrinya di haji wada, hadihi, ya, ini, yakni bepergian ini, haji ini saja, thumma zuhur al-husri, kemudian kalian harus senantiasa tinggal di rumah, duduk di atas tikar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa kunna kulluhunna yahjujna. Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam yang 9 itu semuanya ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 orang, yaitu Zainab bintu Jahsh dan Saura bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kanata taqulan, dan keduanya mengatakan, Zainab dan Saudah radhiyallahu anhuma mengatakan, wallahi la tuharrikuna dabbatun, demi Allah, nah, tidak akan menggerakkan kami dabbatun, satu kendaraan tunggangan, ba'da istami'na dzalika, setelah kami mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya, berarti dimasuk pada bagian kedua dari bab ke-13 ini, ancaman atau anjuran bagi para wanita kalau sudah melaksanakan haji yang wajib dan sudah tidak usah lagi pergi haji. Kalau sudah umrah wajib, tidak usah lagi, biar suaminya yang pergi. Nah, kalau dia mau dapat pahala, berikan ya jatah uang itu kepada orang yang mau haji atau mau umrah, dia mendapat pahalanya. Selamat, ya, nah, dari apa namanya hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh jiwa dalam perjalanan, tetapi mendapatkan pahala. Cuman kadang-kadang demikian, manusia ya suka tampil. Ya, hubbul zuhur, senang untuk tampil. Artinya dalam hal ini wanita, ya, meskipun dia bisa mendapatkan pahala, tetapi dia kadang-kadang merasa tidak enak. Ya, kurang ini, kurang itu kalau tidak pergi sendiri. Ya. Kalau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar hadhihi thumma zuhural khusri, ini saja kalian pergi haji, setelah itu kalian tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Ya, maka Zainab dan Saudah yang tidak bisa haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya tentunya berhaji kapan dia bisa, maka setahun setelahnya atau dua tahun. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, kalau Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu, ya maka tidak akan kami berpergian untuk beribadah. Nah, ya, karena memang demikian. Meskipun itu suatu bentuk ibadah, tetapi hukum harus diserahkan kepada Nabi SAW. Ini termasuk makna kita cinta kepada Nabi SAW. Kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih berhak kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Di antara maknanya adalah kita serahkan, nah, hukum untuk diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini Nabi Alaihi Wasallam melarang para wanita, melarang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan para wanita mukminah. Ini saja, kemudian setelah itu tinggal di rumah. Ya, ini saja, kemudian setelah itu tinggal di rumah. Ya, maka semestinya tidak ada perasaan ini dan itu bagi para wanita kalau memang harus tinggal di rumah. Nah, ya, untuk ibadah yang banyak keutamaannya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengizinkan sekali saja bagi istri-istrinya. Ya, bagi ya, istri-istrinya. Pada demikian, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, mereka tidak pernah bepergian. Meskipun mau haji atau umrah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam larang mereka. Hadi thumma zuhuran khusri. Khusr jamak dari kata hasir. Hasir itu sikat. Nah. Diperjelas hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Ayyal Imam Ahmad dan Abu Ya'la Al-Musili rahimahumallahu taala, diperkuat lagi oleh riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' innama hiya hadhihi al-hajjatu thumma al-julusu ala zuhuril husri bil buyut. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ummahatul mu'minin, fi haji wada' innama hiya hadhihi al-hajjah. Ya, innama hiya hadhil hajjah, hanya haji kali ini saja. Ya, hanya haji kali ini saja bagi kalian. Tsumma julusu ala zuhuril husri lil buyut, kemudian setelah itu duduk di atas tikar di rumah. Kemudian setelah itu duduk di rumah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian juga Imam Abu Ya'la Al-Musili. Nah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hajja bi nisa'ihi qala inna ma hiya hadhihi thumma 'alaykum bi zuhuril husri. Abdullah bin Umar mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji dengan istri-istrinya, beliau mengatakan, innama ya hadihi, hanya ini saja bagi kalian. Summa alaikum bidhuhuril husri, kemudian ya wajib bagi kalian untuk senantiasa berada di atas tikar, yakni di rumah, jangan ke mana-mana. Nah, hadisnya ya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Hadis yang lain juga yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ibnu Abi Waqid Al-Laitsi, dari bapaknya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li azwajihi fi hajjatil wada', mengatakan kepada istri-istrinya di haji wada, hadhihi thumma duhurul husri, ini saja kemudian duduklah kalian di atas tikar, di rumah saja, duduk-duduk saja. Nah, dan ini juga ya, orang termasuk dalam hadis yang mengatakan ya, siapa yang sakit atau bepergian, maka akan dituliskan baginya amal yang biasa dia lakukan pada saat sehat dan tidak bepergian. Jadi katakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu taala dalam faedah hadis tersebut, bahwasanya orang yang terhalang dari melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut. Nah, seorang wanita, ya, sebenarnya dia mampu untuk berhaji, tetapi karena dia tahu hadis ini, Nabi telah melarang istri-istrinya setelah haji wajib, haji fardu, melarang untuk pergi, maka ketika dia tidak pergi, padahal ada niatan dalam hatinya, sebenarnya kita ingin rindu kepada ya Al-Masjidil Haram dan sebagainya. Nah, dia terhalang, dia tidak melakukan hal itu karena mendengar larangan Nabi SAW, insya Allah dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pun bagi kita atau bagi teman-teman yang belum mampu untuk haji, bisa dapat pahala haji. Ya, salat subuh berjamaah, duduk di masjid sampai terbit matahari, duduk berzikir, baca Al-Quran, ya, dan sebagainya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari. Kemudian ya, 10 menit setelah terbit matahari, ya, salat 2 rakaat, pulang ke rumah membawa pahala haji dan umrah, tidak usah bayar puluhan juta, ya, ya, ya, tidak usah bayar puluhan juta, dan tidak hanya sekali dalam satu tahun, mau setiap pekan bisa, ya. Nanti ketika saya libur Jumat, biasanya libur Ahad, libur juga, ya, sepakat dengan istrinya misalnya, karena juga tidak boleh kemudian dengan alasan mau beribadah melalaikan, mengabaikan keluarga, ya, sepakat lebih baik dengan demikian, sehingga kita beribadah kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Nah, kalau hari ini hari Jumat, kalau hari apa, nah, pas libur, maka habis subuh, ya, jangan ditunggu untuk ngomong anaknya di rumah, misalnya, ya. Nah, sudah habis subuh nanti saya pulangnya kalau sudah terbit matahari, saya mau haji, saya mau umroh. Ya, bukan karena kita punya apa namanya karomah bisa terbang ke Mekah, bukan. Ya, tapi karena kita mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, salat dua rakaat, pulang dengan pahala haji dan umrah. Fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab.